setelah jauh melangkah. Cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Cinta untuk segalanya kau berikan lagi kesempatan itu takkan terulang lagi semua kesalahan. Terima kasih cinta.